Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnah. Jamaah sekalian rahmani Allah wa iyyakum, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian dari kitab Arba'in menggantikan saudara saya yang mulia Ustaz Sulam yang berhalangan, hadis nomor 17. An Abi Ya'la Saddad ibni Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Ya'la yang namanya Saddad bin Aus, mudah-mudahan Allah meridainya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in fa idza qatantum fa ahsinul qitlata wa idza dhabhtum fa ahsinu dhibhata wal yuhibdu ahadukum safratahu wal yuri dhabihatahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan atas segala hal, atas segala sesuatu. Fa idza qataltum, jika kalian membunuh, fa ahsinu, maka bunuhlah dengan cara yang baik, dengan ihsan. Wa idza dzabhtum, fa ahsinu dzabhata, jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhiddu ahadukum safratahu, pisaunya ditajamkan. Wal yuri dhabihatahu, dan hewan yang mau disembelih tadi jangan dibuat stres seperti kebanyakan kaum muslimin ketika menyembelih. Ya, nanti kita lihat bagaimana aplikasinya. Innallaha katabal ihsan, apa hukum kataba di situ? Hukum kataba di situ artinya wajib. Jadi berbuat ihsan di dalam membunuh dan menyembelih wajib hukumnya. Contohnya firman Allah yang tercantum di dalam surat An-Nisa. Allah berfirman, innas salata kanat 'alal mu'minin kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu Allah wajibkan bagi orang-orang mukmin pada waktu-waktunya. Atau firman Allah di dalam surat Al-Baqarah, kutiba alaikumus syiyam. Allah mewajibkan kalian berpuasa. Jadi berdasarkan firman Allah ini, hukum ihsan itu adalah wajib. Karena hukum asal perintah adalah wajib. Al aslu fil amri al wujub, hukum asal perintah. Selama perintah itu datang dari Allah dan Rasulnya, hukum asalnya wajib. Apalagi berkaitan dengan agama, nanti baru dipilah apakah dia turun dari nilai wajib atau tidak. Sekarang apa yang dimaksud dengan ihsan? Ihsan definisinya mendatangkan, memberikan, atau melakukan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain. itu makna ihsan. Ihsanul naf'u ilal akharin, memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain, itu ihsan. Kalau dalam bahasa syariat namanya ihsan anta'budallah ka'annaka tarahu, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, seandainya engkau tidak bisa melihat Allah ketika engkau menyembahnya, yakinlah Allah melihatmu. Itu dalam bahasa hadis, dalam bahasa syariat. Sekarang kita kembali kepada hadis ini. Allah memerintahkan ihsan itu di dalam segala hal. Di antaranya firman Allah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan untuk berlaku adil dan ihsan. Ya. Wa ahsinu, berbuat ihsanlah kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Dalam bahasa kita, ihsan ini sering dan populer diartikan dengan baik. Ya, dalam masyarakat kita. Padahal ihsan itu lebih dari baik. Nilainya di atas baik. Mencari orang baik saja sudah susah, saudara. Bagaimana mencari yang ihsan? Ya. Nah, kita kembali kepada hadis. Di dalam pembunuhan, membunuh di dalam Islam dibolehkan dengan hak Allah. Qisas. Itu hak Allah. Hak agama membunuh. Kalau orang membunuh, hukumannya bunuh. Bagaimana membunuh dengan baik? Bunuhlah di titik yang mematikan. Di mana titik mematikan itu? Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam mengatakan titiknya tulang di bawah otak. Maka itu lihatlah kalau hukum penggal kepala selalu di sini. Itu langsung mati orang. Kalau belum pernah melihat, percaya aja, langsung mati, enggak usah dicoba. Ya. Beda dengan hukum tembak di jantung. Orang yang jantungnya kena belum tentu mati langsung. Beda dengan di sini. Kalau kepalanya sudah menggelinding, enggak ada dokter yang bilang tidak mati. Kenapa hukum Islam dan hukum yang dijalankan di Arab itu dibilang tidak berperi kemanusiaan? Itu pembunuhan yang paling baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ditiru oleh Perancis. Ya. Tapi Arab dibilang tidak berperi kemanusiaan, Perancis dibilang berperi kemanusiaan. Hukumannya sama-sama penggal kepala. Jadi dalam membunuh, bunuhlah dengan baik. Jangan membuat orang itu menderita. Ketika dia menjalani hukum mati, penggal kepalanya selesai. Karena hukuman mati itu memberi pelajaran dan kebaikan bagi orang yang hidup, bukan orang yang mati. Kalau orang melihat hukum penggal kepala di Jeddah, di Masjid Qisas, mikir 1000 kali dia mau mengulangi kelakuan temannya itu. Karena gak ada jalan keluar. Kepalanya pisah dari badannya. Berbeda dengan di negeri kita. Orang ketagihan karena hukumannya tidak membuat dia kapok. Itu perbedaannya. Selalu hukum Allah itu lebih baik dan terbaik buat manusia. Beda dengan hukum manusia. Kemudian Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam melanjutkan sabdanya ini. Setelah di awal dikatakan bahwa berbuat ihsan pada setiap hal, segala sesuatu Allah wajibkan. Ketika kita bekerja di kantor, kita ingin berprestasi, maka setiap tugas dari pimpinan kita kasih atau kerjakan dengan nilai yang terbaik. Karena itu pasti ada ganjarannya nanti, predikat, bonus. Ya. Demikian juga di dalam membunuh, di dalam menyembelih. Pembunuhan yang dilakukan sebagian masyarakat itu sangat bertentangan dengan Islam. Pertama, tidak atas dasar hak Allah, karena hawa nafsu. Yang kedua, ketika membunuh pun dia tidak melakukan pembunuhan dengan baik. ada yang dicincang, dimutilasi, dibakar hidup-hidup. Laki-laki kalau tidak bisa memberikan kekuasaan dan menjadi pemimpin yang baik di rumah, hati-hati, banyak istri yang nekat membakar suaminya hidup-hidup. Itu kita lihat di masyarakat. Ya, makanya jangan mau jadi laki-laki di bawah ketiak istri. Harus jadi laki-laki, bisa berbicara, bisa bertindak dan bersikap. Jangan menunggu order dari istri. Walaupun dia diperintah berbuat baik terhadap istrinya, tapi dia bukan prajurit istrinya. Ya, itu penting bagi laki-laki. Karena kita melihat sekarang ini pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan manusia itu sudah keluar dari alur agama. Membunuh karena hawa nafsu, kemudian melakukan pembunuhan dengan semena-mena, ya, membakar, menyiksa, menikmati siksaan itu. Ini penyakit orang aneh. Banyak pemimpin dunia yang berpenyakit aneh, menikmati bagaimana orang lain menderita sampai mati. Itu sudah ribuan tahun, warisan ribuan tahun. Bagaimana dulu Namrud ingin membakar Nabi yang mulia Khalilur Rahman Ibrahim alaihi salatu wassalam, dilemparkan ke dalam air yang sedang mendidih. Itu kan menikmati penyiksaan, dan itu tidak ada di dalam Islam. Kalau engkau ingin menyembelih, sembelihlah dengan baik, lakukan kerjaanmu dengan baik. Apa yang dimaksud baik di dalam menyembelih? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wal yuhiddu ahadukum safratahu." Pisau yang akan dipakai, alat pemotong yang akan dipakai itu diasah yang tajam. "Wal yuri dzabihatahu." Dan hewan yang akan dikorbankan itu jangan dibuat stres. Artinya dimudahkan dia. Dia gembira menghadapi kematian itu. Kalau kita melihat cara kita menyembelih hewan kurban, sering tidak beradab. Ya. Kenapa? Ditarik begitu saja talinya itu, sehingga leher talinya menceki lehernya. Dia enggak mau dipaksa, telinganya ditarik. Ini jarang kita lihat di Arab. Hewannya datang begitu saja. Ya. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu menyaksikan bagaimana unta disembelih. Bagaimana orang menyembelih unta kayak menyembelih kambing? Enggak bisa. Unta itu disembelih ketika sedang berdiri. Dan titik mematikannya ada di sini. Antara tulang dada sama tulang leher. Pisaunya kecil, sejengkal. Unta segede apapun tewas terkapar. Ya, darahnya mancur seperti Brandwir itu, mobil pemadam kebakaran. Dalam keadaan berdiri, hanya hitungan menit langsung jatuh. Kita nyembelih kambing susahnya bukan main. Mujuk kambingnya susah, apalagi sapi. Pernah lihat sapi disembelih? Kayak apa itu? Disiksa. Ya, diikat pakai balok, ditendang, ditarik ekornya. Nah, ini tidak berbuat baik di dalam menyembelih. Apalagi ketika menyembelih di situ hewannya ditidurkan, terkapar, baru di situ pisaunya diasah. Ini yang Nabi katakan, apakah engkau akan membuat dia mati dua kali? Ini enggak boleh. Tidak beradab mengasah pisau di depan hewan kurban. Dia tahu dia akan mati disembelih. Dia tahu Tuhannya siapa. Dan dia tidak mengerti lihat manusia itu menyiksa dia seperti itu. Seharusnya ambil kambingnya, tidurkan langsung, set. Enggak usah pakai upacara-upacara lain. Ya. Nah, ini yang dimaksud kalau engkau menyembelih, lakukan dengan baik. Lakukan dengan baik itu pisaunya yang tajam, kemudian buat hewan itu gembira dengan penyembelihan itu, tidak stres. Ya, karena sikap kita, banyak hewan yang stres ketika akan disembelih. Kita saja yang tidak mengerti. ya. Kita enggak mengerti bagaimana hewan itu stres. Karena berbuat baik di dalam menyembelih itu kriterianya tentu alat yang dipakai untuk menyembelih itu betul-betul qualified, tajam, ya, bisa membuat darah mengalir. Jangan sudah diogrok berapa kali darahnya nggak keluar-keluar. Ini yang bodoh, bukan pisaunya, orangnya. Karena kalau menyembelih kambing itu posisi tenggorokan harus kencang dibuat. Kalau kencang begitu pisau nempel langsung ditarik terbuka itu ininya. Nah kalau orang nggak ngerti, maka itu kita perlu belajar melihat ketika orang menyembelih bagaimana teknisnya. Kalau sapi biasa lehernya itu ada apa namanya? Apa namanya? Itu kalau nggak ngerti berapa lama narik itunya aja. Tapi kalau ngerti digulung itu, digulung sampai mepet ke tenggorokan, tempelkan pisaunya, tarik, lehernya. Selesai. Kalau enggak, berapa lebarnya itu, keber-kebernya itu, lama nariknya pakai pisau, ya, keburu ditendang sama sapinya yang membeli. Jadi alatnya itu betul-betul harus terjamin. Kalau kita belum biasa, tanya sama tukang potong, pinjam pisau orang yang biasa memotong. Jangan kita terlalu yakin sama diri sendiri. Ini dari Cibatu ini, saya sendiri yang atas. Ya belum pernah dipakai buat memotong. Ya, itu alatnya. Kemudian tempat yang dipotong, kita harus tahu tempat yang mematikan. Di mana tempat mematikan tadi dan bagaimana posisi membuat dia mati dengan cepat. Kita pernah barangkali pengalaman melihat kambing yang dipotong masih berdiri. Pernah pengalaman? Ya. Saya enggak tahu itu kambing minumnya apa itu dulu. Minum jamu apa dia? Ya. Apakah sering ke fitness? Sudah dipotong masih berdiri dengan tegar. Yang kedua, ketika memotong di masyarakat ada keyakinan dan paham yang salah. Kalau kita motong, pisaunya keburu dilepas. Kata yang lain, potong lagi, kita taruh lagi pisaunya. Mungkin masyarakat gak mau makan itu hewan. Bagi masyarakat, pisau itu gak boleh dilepas dari tenggorokan sebelum benar-benar mati. Jadi untuk menetralisir pemahaman ini, kalau kita memotong, jangan buru-buru mengangkat pisau dari sini tenggorokannya. Ya, untuk meyakinkan memang udah mati, semuanya udah terbuka, tenggorokannya itu ada tiga apa urat nadinya itu, harus kita yakin, kemudian baru diangkat. Karena kalau kita buru-buru mengangkat, nanti orang bilang itu belum putus, kita balikin lagi tenggoroknya. Orang nanti bilang nggak sah, padahal nggak ada urusannya sah dan tidak sah. Tapi masyarakat nggak mau makan nanti dagingnya, ya. Jadi tempat yang mematikan itu kita harus tahu. Dan bagaimana posisi membuat dia mati dengan cepat. Tadi sudah saya singgung. Dibuat kencang posisi tenggorokannya. Itu ketika kita menaruh pisau, akan dengan cepat dia nembus tenggorokan ini. Gak perlu kita kayak gergaji gitu, gak perlu. Menyembeli yang paling gampang, taruh pisaunya, tempelkan, tarik dengan kekuatan penuh. Tarik aja dalam posisi pisau itu menempel di leher kambing atau sapi itu. Ditarik, dia akan kebeset sendiri. Ya. Kemudian yang tidak boleh lupa, tasmiyah, menyebut nama Allah. Ya. Bagaimana kalau lupa? Kalau lupa menyebut nama Allah, cukuplah kita menyebutnya ketika akan makan. Itu sudah menetralisir faktor kelupaan tadi. Ada orang karena grogi barangkali lupa menyebut bismillah waktu motong. Ya, namanya pengalaman pertama waktu akikah atau kurban, panik dia di depan kambing sehingga lupa. Yang udah dihafal dari rumah hilang. Ya, tapi jangan bilang-bilang orang biar enggak heboh. Nanti dia bilang, saya tadi enggak baca bismillah, mati juga tuh kambing. Orang jadi ribut, enggak mau makan daging kurbannya nanti. Ya, lupa penyakit manusia, tapi enggak usah pamer sama orang. Ya, cuma ini kita diberi penekanan. bahwa memotong hewan kurban dengan baca bismillah. Kalau lupa, dinetralisir dengan membacanya ketika akan makan. Dan kita diperintah ketika makan membaca bismillah. Itu menetralisir bagaimana orang memotong hewan ini, kita enggak mau tahu lagi. Dan kaum muslimin pun dibolehkan memakan sembelihan ahlul kitab. Ada di Al-Qur'an ayatnya, bukan saya yang buat, ya. Boleh kamu memakan sembelihan ahlul kitab, tercantum di surat Al-Maidah ayat kedua. Wa ta'amul ladina utul kitab hilul lakum. Sembelihan ahlul kitab halal buat kamu. Enggak usah membahas ahlul kitab yang dulu dengan yang sekarang berbeda, sama. Sama-sama pakai salib. Yang sekarang salibnya kan kayak dulu, bukan dibalik. Ya. Salibnya enggak direnovasi. Gerejanya itu-itu juga. Dan Allah menyebut ahlul kitab dalam Al-Qur'an, tidak ada perbedaan antara dulu dan sekarang. Sama-sama mereka menyimpang dari agama Allah, tapi mereka tetap disebut ahlul kitab karena kepada mereka Allah turunkan nabinya dan Allah beri Alkitab. Itulah predikat ahlul kitab. Ya. Kemudian tadi di poin yang kedua dikatakan menyebabkan darah mengalir. Bagaimana kalau matinya disetrum? Karena banyak orang mengambil jalan pintas di pabrik-pabrik besar itu. Kalau kita enggak tahu hukum asal makanan halal, hukum asal. Tapi kalau kita tahu memang disetrum, lebih bagus menghindar untuk memakannya. Karena disetrum itu tidak mengalirkan darah. Ya, binatang yang disetrum darahnya tidak mengalir. Kalau yang digetak kepalanya bagaimana? Ya, ikan itu kan digetak ya. Boleh enggak? Boleh. Ya enggak boleh dibakar hidup-hidup. Nah, ikan baru habis ditangkap langsung dibakar, enggak boleh. Digetak dulu, dibuat mati dulu. Ya, karena agama kita melarang membakar makhluk Allah hidup-hidup. Ini sekaligus peringatan buat kita kaum muslimin. Ada yang karena bencinya sama tikus, begitu dapat disiram sama bensin, dibakar hidup-hidup. Enggak boleh, mending bunuh-bunuh sekalian. Beberapa tahun yang lalu, karena bencinya orang sama pengendara metro mini, karena sudah nabrak orang mati, ditangkap, dibakar hidup-hidup. Ini bukan akhlak Islam. Di dalam Islam tidak ada main hakim sendiri. Kemudian yang membunuh itu harus dewasa, artinya orang yang bisa membedakan baik dan buruk, muslim, berakal. Bagaimana kalau orang gila yang bunuh? Orang gila gak bisa bedakan mana leher, mana kakinya. Ya, karena itu dia gak berpakaian di jalan. Atau anak-anak. Boleh, boleh kalau sudah tamyiz. Sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau anak yang belum tamyiz disuruh membunuh hewan kurban, kira-kira yang mati siapa? Bisa-bisa yang anak itu yang mati. Hewannya kabur. Ya, jadi faktor itu diperhatikan. Jangan karena semangat mendidik anak keterlaluan, gak mempertimbangkan sikon, udah kamu yang sekarang yang ngotong, bapak yang liatin. Dia gak mau tahu anaknya udah tamis atau belum. Ya. Kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah seperti tadi sudah saya singgung, tidak menajamkan alat pemotong di depan hewan kurban. Begitu sudah dalam posisi motong misalnya, dia sudah pegang pisau, tapi dia gak yakin pisaunya tajam atau enggak. Separuh kakinya masih di leher kambing, tangan yang satu masih ngasah di sini. Nah, ini tidak pantas. Ini yang Nabi maksudkan membunuh dua kali. Hewan itu sudah mati melihat engkau mengasah pisau sebelum engkau menyabet lehernya. Dua kali jadi dia mati. Ya. Jadi itu perlu diperhatikan. Lebih bagus kita asah pisau, kita tes, mau pakai rambut, mau pakai kertas, jangan ke kulit ya. Kemana aja, udah yakin baru datengin tempat pemotongan dengan pisau di tangan. Jangan sudah hewannya terbujur, mau sapi mau kambing masih cari pisau. Mana tadi yang megang pisau? Ya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah berbuat ihsan itu di dalam menyembelih, sehingga engkau yakin ketika engkau memotong hewan sembelihan itu, target dan tujuan engkau memotong tercapai, yaitu mati, bukan menyiksa. Ada hewan memang ketika sudah disembelih, dipotong, dia masih bisa berdiri dengan tegar. Ya. Maka dalam menghadapi kondisi seperti itu, jangan ragu untuk meyakinkan membuat dia mati. Adapun tanggapan reaksi masyarakat enggak usah didengar. Karena nanti ada masyarakat bilang itu enggak sah. Sekali potong enggak mati. Nanti masyarakat kita masih begitu. Ya, tapi kita tahu apa yang harus kita lakukan. Karena itu hadis ini memberikan pelajaran bagaimana Islam mengajarkan untuk bersikap ihsan meski kepada hewan yang akan disembelih, termasuk kepada manusia yang terkena hukuman mati, hukuman kisos. Karena kisos pembunuhan yang dibolehkan menurut agama, agama yang menentukan dia boleh dibunuh atau tidak, bukan faktor manusia. Itu yang perlu kita perhatikan di dalam hadis ini. Kemudian di dalam melaksanakan hukuman qisas, hendaklah hukuman itu ditegakkan karena kebenaran, bukan karena hawa nafsu. Karena Allah melarang dirinya untuk berlaku zolim terhadap dirinya sendiri, maka dia pun melarang kezoliman terhadap hamba-hambanya, termasuk di dalam pembunuhan. Di dalam penjelasan hadis ini disinggung atau yang menjadi sorotan utama adalah masalah ihsan. Ya, kita sering dengar Allah memerintahkan seseorang berbuat ihsan kepada orang tuanya. Wabil walidaini ihsana. Ihsan di dalam definisinya seperti tadi sudah kita catat, memberikan manfaat kepada orang lain. Ihsan terhadap orang tua di masyarakat kita lebih sering kita dengar dengan istilah berbakti. Ya, berbakti atau berbuat baik kepada orang tua itu maknanya lebih lagi dari sekedar ini tadi. Menahan diri untuk tidak berbicara dan berbuat yang menyakiti dan menyinggung perasaan orang tua. Itu luar biasa. Karena kita gak pernah bisa membalas jasa kedua orang tua. Karena itu Allah berulang-ulang memerintahkan manusia untuk berbuat baik, berbakti kepada orang tuanya. Kalau kita lihat ihsan atau berbakti atau berbuat baik di masa lalu, bagaimana anak itu berbakti kepada orang tuanya, rasanya kisah itu cuma ada dalam dongeng. Sudah tidak ada lagi sekarang kisah seperti itu. Walaupun kita melihatnya sebagai barang langka. Contohnya apa? Bagaimana dikisahkan di masa lalu, seorang anak yang makan di meja makan bersama orang tuanya, tapi tidak berani mengambil lauk. Ya. Dan ini diperhatikan oleh temannya. Kenapa engkau kalau makan di meja bersama ibu bapakmu, engkau tidak berani mengambil lauk? Apa kata anak ini? Ini yang anak ini ulama, bukan anak cengengesan, ulama. Dia dengan sederhana dan polos menjawab, aku khawatir kalau ketika tanganku akan mengambil lauk, orang tuaku punya niat yang sama. Karena melihat anaknya bernafsu mengambil, dia mengurungkan tangannya. Dan aku tidak mau itu terjadi pada orang tuaku. dia menahan diri tidak mengambil ikan karena melihat aku anaknya akan mengambil ikan. Lebih bagus aku tidak mengambil ikan, biar dia makan dengan ikan. Itu sudah enggak ada sekarang. Ya. Arus lalu lintas tangan di meja makan itu padat dan semrawut. Kita enggak mau tahu orang tua kita udah ngambil apa belum. Ya, yang penting kita duluan, orang kita tuan rumah. Bapak kita kan lagi liburan tempat kita. Kita kepala rumah tangga. Nah, itu yang salah. Kita enggak memberi contoh sama anak-anak kita bagaimana bersikap baik terhadap orang tua. Itu pendidikan yang mahal. Kalau anak itu melihat orang tuanya santun terhadap kakeknya, dia akan santun pada bapaknya nanti. Sebaliknya, ketika di dalam satu keluarga seorang anak melihat bapaknya tidak santun dengan kakeknya, ya, mereka makan di meja makan yang terbuat dari kristal, piringnya kristal, tapi si kepala rumah tangga memberi makan bapaknya yang ada di rumah itu dengan piring kaleng. Ini diamati oleh anaknya yang masih TK. Anak ini dengan cerdas bertanya, kenapa papa memberikan kakek makanan dengan piring kaleng, tidak seperti piring yang kita pakai? Bapaknya dengan bodoh menjawab. Saya bilang dengan bodoh. Dia gak sadar anaknya TK itu udah cerdas. Kakekmu ini sudah tua. Piring kristal ini papa beli mahal. Di Kutub Selatan papa beli. Mahal, kalau pecah bagaimana? Lihat tangan kakekmu itu udah gemetar kalau makan. Kalau pecah kita gak bisa beli lagi. Anaknya dengan cepat menjawab, nanti kalau kakek sudah wafat, piring kaleng itu aku simpan untuk makan bapak nanti kalau sudah tua. Lihat cerdasnya anak itu dan betapa bodohnya si bapak. Dia gak sadar anaknya usia TK lebih pintar dari dia. Inilah pendidikan yang sering kita lupakan ketika kita kumpul di rumah bersama orang tua kita yang sudah sepuh dan cucunya yang anak kita sendiri. Semua direkam oleh si anak di kepalanya, bagaimana bapaknya bersikap terhadap kakeknya dan neneknya. Ini yang saya bilang tadi, ihsan, yang sudah menjadi barang langka. Hadis ini berbicara di awal, Allah mewajibkan ihsan pada segala hal. Segala hal di sana termasuk kepada kedua orang tua, kepada masyarakat, kepada keluarga. Ya. Walaupun sorotan pembahasannya tentang pembunuhan, tetapi di awal dikatakan ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Kita di masyarakat karena diajar egois dan individualis, sering kita menginginkan yang baik untuk kita, yang orang lain kita gak mau tahu. Contohnya kan banyak, sederhana. Bagaimana beratnya kita menyingkirkan batu atau rintangan atau potongan ranting di jalan. Yang penting kita selamat, orang lain bukan urusan saya. Padahal di sana tersimpan ihsan. Ya, bagaimana ketika kita rebutan di lampu merah ketika mati lampu. Kita pikir cuma kita yang pengen sampai di rumah, orang lain biarin nginap di jalan. Akibatnya apa? Macet. Kalau masing-masing mau berbuat ihsan, memberikan orang jalan, orang lain jalan 5 menit, nanti dia 5 menit jalan, selesai masalahnya. Kita harus belajar bagaimana kasus tsunami kemarin di Jepang. Ya? Orang sana enggak panik kayak orang kita, padahal dia penyembah matahari bukan penyembah Allah. Bagaimana paniknya negeri ini ketika gempa di sana di gedung bertingkat itu di Sudirman di Kuningan. Semua rebutan turun dari lantai 14, 15 pengen selamat duluan. Akibatnya apa? Kita tahu kan? Lihat enggak gempa di Jepang kemarin? Orang tetap rapi antri turun dengan disiplin ketat. Dia penyembah matahari bukan penyembah Allah. Enggak malu kita jadi orang Islam. Di mana ihsan tadi itu? Dan ini berlaku untuk karyawan di kantornya, pimpinan dengan karyawannya. Jangan mentang-mentang pimpinan dia hidup di zaman penjajahan, minta dilayani terus, malu melayani karyawan. Bagaimana raja dan khalifah terdahulu melayani rakyat jelata? Saya baru lihat judul buku baru tebalnya segini, khalifah yang agung Umar bin Abdul Aziz. Lengkap dari A sampai Z pembahasannya. Bukan main, luar biasa. Ya. Bagaimana kalau orang mengerti agama menjadi khalifah? Dia tahu persis. Sekedar contoh saja. Ya. Ketika dia lewat menyandung kaki orang, samalah kayak orang kita, lu gila. Khalifah dibilang gila. Tapi khalifahnya bilang apa? Enggak, saya sehat. Udah selesai. Pengawalnya udah segini semua itu. Kalau di kita, hilang orang itu udah. Kuburannya gak jelas di mana. Kalau di kita. Ya. Tapi ketika khalifah ditanya oleh asistennya, lu gak ada masalah. Karena dia cuma tanya, saya gila enggak? Karena nyandung kakinya, kenapa harus tersinggung? Orang saya gak gila, selesai kan? Itu khalifah. Bagaimana kita? Baru jadi camat aja udah sok. Baru jadi RW udah sok. Ya, orang mau minta tanda tangan, nunggu. Tunggu saya mandi. Saya juga capek, tahu. Ya jangan jadi RW kalau enggak mau capek. Ini khalifah. Cobalah baca, luar biasa. Dan dia banyak belajar. Justru bukan dari bangku kuliah. Orang sulit melupakan ada Umar bin Abdul Aziz pernah tampil dalam khilafah Islam. Nyaris tinggal, enggak ada cacatnya. Ya. Dan betapa istrinya bangga sekali. Sampai orang masyarakat membuat syair. Siapa itu istrinya? Bapaknya khalifah, kakeknya khalifah, saudaranya khalifah, suaminya khalifah. Enggak ada duanya perempuan seperti itu di dunia. Beruntungnya. Bagaimana dia berbuat ihsan kepada orang lain? Ketika anaknya bermain bersama anak tetangga itu yatim lagi. Iseng ya, karena bermain anak-anak lempar-lemparan, kepala anaknya kena batu. Ngadu anaknya ke dalam. Ingat, ini bapaknya khalifah. Ngadu. Dipanggil anak itu. Setelah dipanggil, ditanya, dia bilang, saya anak yatim, bapak saya sudah tidak ada. Boro-boro mau dihukum. Langsung dia tanya, kamu sudah dapat bagian dari negara? Ketika anak ini menjawab belum, dia panggil menterinya, suruh kasih jatah anak yatim ini. Bebas dari hukuman. Coba kita itu, kita bayangin. Ya? Kita bayangin coba. Bagaimana orang yang mengerti ihsan menerapkannya di masyarakat? Mungkin jadi barang langka dan dinilai orang, udah enggak usah sok suci katanya. Enggak usah sok alim. Ya? Walaupun hadis ini berbicara tentang pembunuhan dan penyembelihan, tapi ingat, di awal hadis dikatakan Allah mewajibkan ihsan pada segala sesuatu. Ya. Kenapa saat ini banyak orang ngebom, membunuh orang kafir dengan dalil membela Islam? Ini mestinya ditanya sama orang ngebom nih, jangan tanya sama saya. Ya. Ya sama jawabannya, karena tidak paham Islam. Iya kan? Orang kafir itu perlu didakwahkan, bukan dibunuh. Kita mendakwahkan orang belum udah membunuh orang. Bagaimana? Karena ulah kita, Islam jadi tercoreng di mata dunia. Dengan dalil membela Islam. Itu bukan membela Islam, mempermalukan Islam. Lihat di negeri kita ini. Setiap akhir tahun pemerintah ikut sibuk menempatkan aparat keamanan di sejumlah gereja karena ancaman teror bom. Orang gak bisa beribadah dengan tenang di negeri yang besar ini dengan tentram, padahal agama dia diakui resmi di undang-undang. Terus di mana keberadaan kita yang mayoritas ini tidak bisa menjamin orang menganut menjalankan agamanya dengan tenang? Di mana Islam sebagai agama rahmatan lil alamin? Dan ini tidak dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Tidak dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayubi. Tidak dilakukan oleh Umar bin Khattab, oleh Abu Bakar As-Siddiq, oleh Rasulullah. Tidak. Bagaimana dia bisa bilang ini membela Islam? Mempermalukan Islam. Seolah-olah memang begitulah Islam mengajarkan umatnya. Ini tugas berat bagi kaum muslimin. Tidak ada satu pun ulama, perhatikan sekali lagi, tidak ada seorang ulama pun yang menghalalkan teror. Semua ulama sepakat teror hukumnya haram. Jadi jangan dengerin orang menteror bom, menteror umat lain, membunuh orang kafir dengan alasan membela Islam. Itu hukumnya haram. Sepakat para ulama. Apakah sholat kita diterima jika sholat sering telat, terkadang sudah mau masuk waktu sholat yang baru, dan apa hukumannya? Dia pernah telat makan gak yang nanya ini? Pernah telat bernapas gak? Atau telat mengambil gaji, sudah mentok ke bulan berikutnya, pernah gak? Berarti dia tidak adil. Ya, kalau ditanya apakah sholat kita diterima? Ya, sholat itu diterima seperti ibadah yang lain, ikhlas dan mengikuti contoh Rasulullah, itu syarat sholat diterima dan ibadah yang lain. Cuma cobalah dia pikir, ketika dia bisa patuh tanpa pamrih, tanpa syarat untuk urusan dunia, kenapa dia tidak bisa patuh untuk urusan akhirat? Padahal Allah yang memberikan semua untuk dia, tidak punya pamrih, tidak pernah menuntut balas, cuma menyuruh dia beribadah, yang lain tidak. Sementara dia begitu patuh mengerjakan urusan lain yang tidak diperintah oleh Allah. Nah, coba dia merenung, mengevaluasi. Begitu banyak Allah memberi kenikmatan buat dia. Keluarga yang tentram, kerja yang baik, kendaraan tidak berpanas terik. Cobalah evaluasi. Perbaiki dengan baik, pelan-pelan, ya. Jangan sampai mentok-mentok begini. Karena orang yang sholatnya terlambat, boleh kalau memang lupa. Masa lupa tiap hari, tiap sholat? Kalau orang kebablasan waktu subuh, dia bangun menjelang zuhur, maka dia kerjakan subuh sebelum zuhur, boleh. Tapi kalau tiap hari telat, masa ada orang lupa tiap hari? Orang ini perlu evaluasi. Bagaimana kalau dia lupa pakai baju? Dari kamar mandi dia lupa pakai baju dan pakai handuk, seliweran di ruang tengah. Kira-kira bagaimana suasana rumah di pagi hari? Apalagi kalau ke kantor pakai kancut aja. Kita perlu koreksi diri ketika Allah memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Jangan berlarut-larut dalam kesalahan. Apa yang membedakan salaf asli dengan golongan yang mengaku salaf? Karena banyak yang mengaku salaf tapi akidahnya berbeda. Salaf itu ajaran Rasulullah. Ya. Bagaimana asli dan tidaknya? Ya, dilihat amalannya dan akidahnya. Siapa yang jadi panutannya? Kalau panutannya Rasulullah, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ya asli. Aneh juga ini sekarang ada asli dan tidak asli, kayak di Tanah Abang aja. KW 1, KW 2. Ya. Ini bukan jualan salaf ini. Enggak ada mabesnya, belum didaftarkan sebagai partai yang berpolitik, boleh ikut pemilu. Ya, enggak ada sekretariatnya. Salaf itu ajaran Rasulullah. Ketika orang tanya, apa itu salaf? Itulah Islam. Adapun yang lain cuma pernik-pernik. Ormas kah namanya, ya? Ormas itu bukan agama, bukan mazhab. Apa itu Persis, NU, Muhammadiyah, itu bukan agama dan bukan mazhab. Mazhab umat Islam diakui hanya 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Enggak ada yang lain. NU, Muhammadiyah, Persis itu ormas. Ormas bukan agama. Harus bisa dibedakan dong. Ya? Jadi aneh kalau orang ngotot dengan ormas tapi tidak pernah ngotot dengan ajaran Rasulullah. Apalagi di negeri kita ini penuh dengan fitnah. Salaf itu dibilang sesat. Kenapa? Karena ikut anggota GAT, gerakan anti tahlilan. Saya mau tanya, Rasulullah tahlilan enggak? Suruh kiai yang jawab di negeri ini. Rasulullah tahlilan enggak? Kenapa yang enggak tahlilan dibilang sesat? Yang tahlilan aman-aman aja. Padahal yang tahlilan itu sedang melakukan syariat Hindu. Ya, orang Hindu jumlahnya minoritas, tidak ada 10%, tapi paling bahagia di negeri ini. syariatnya dipakai oleh mayoritas kaum muslimin, tahlilan itu. Jangankan orang awam, kiai tahlilan. Coba tanya matu kiai, ajaran siapa tahlilan itu? Ikut GAM. Salaf itu anggota GAM, gerakan anti maulid. Saya mau tanya, maulid ajaran siapa? Ajaran orang kafir. Baca tuh di luar informasinya. Agama, agama pencetus maulid batiniah. Satu agama yang lebih dajjal dari dajjal. Itu pencetus maulid pertama. Baca sejarah. Bukan Salahuddin Al-Ayyubi. Lah kalau Rasulullah tidak mengajarkan maulid, para sahabat tidak ada yang bikin maulid, terus kita kenapa bikin maulid? Menghabiskan uang triliunan bikin umat tambah bodoh. Bagaimana umat Islam mau pintar? Dibodoh-bodohin terus. Apa hasil yang didapat dari maulid? Enggak ada. Mazhabnya apa orang di negeri ini? Syafi'i. Imam Syafi'i memerangi maulid sampai ke akar-akarnya. Coba tanya Syafi'i yang mana? Syafi'i kali yang dari Cikampek, bukan dari Quraisy. Kalau Syafi'i yang dari Quraisy, anti dengan maulid. Nah, kiai di negeri ini berani bikin maulid mengaku mazhab Syafi'i. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi bicara akidah. Bagaimana kalau akidahnya keluar dari Ahlussunnah berani mengaku salah? Karena akidah di negeri kita juga banyak. Ada akidah jil, jaringan iblis. Ada akidah Ahmadiyah yang mengaku ada nabi yang lain setelah Rasulullah. Ya. Ada akidah abangan. Ada akidah manunggaling kaulolan Gusti. Ada akidah Niroro Kidul. Campur aduk di negeri kita ini. Akidah Ahlussunnah wal Jama'ahnya tercemar. Ini bicara akidah, bukan bicara main-main. Betapa banyak akidah yang merusak akidah umat Islam di negeri ini. Yang paling laris diantaranya misalnya pocong. Apakah akidah pocong ada di dalam akidah mazhab Syafi'i? Enggak ada. Jadi kalau mau tahu mana yang asli, mana yang tidak, lihatlah amalan dan tausiah. Dari siapa tausiah itu diambil? Kalau cuma tausiah katanya, enggak selesai. Nanti mentok-mentok kata ustaz saya, bukan kata Allah dan Rasulnya. Bagaimana ustaznya bisa mengalahkan Allah dan Rasulnya? Bolehkah menyembelih dengan membaca bismillah secara sempurna? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Hanya kalau Rasulullah mencontohkan bismillah, ya cukuplah bismillah. Kan contoh kita Rasulullah, bukan Pak Kiai. Contoh kita Rasulullah. Rasulullah memerintahkan makanlah dengan bismillah. Bolehkah makan dengan bismillahirrahmanirrahim? Boleh, tapi tidak mencontoh Rasulullah. Karena Rasulullah makan dengan bismillah. Jangan pakai akal. Maksud Rasulullah ini bismillahirrahmanirrahim, cuma diringkas. Itu pakai akal namanya. Kalau Rasulullah bilang kul bi bismillah, makanlah dengan bismillah, maka kita makan dengan bismillah. Tidak bismillahirrahmanirrahim. Berwudulah dengan bismillah, maka cukup bismillah, tidak bismillahirrahmanirrahim. Kalau ditanya boleh, ya boleh, tapi tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah alul kitab bisa disebut juga musyrikin? Musyrikin dari awalnya memang syirik kepada Allah. Alul kitab tidak syirik. Nah, itu bedanya. Kepada orang musyrik, Allah tidak turunkan kitab dan nabi. Maka itu dia tidak disebut ahlul kitab. Dia disebut ahlul kitab karena kepada mereka Allah turunkan nabi dan rasul dan kitab suci untuk pedoman hidup. Itu bedanya. Ya. Walaupun dalam perjalanan waktu mereka menyimpang. Mereka menyimpang dalam perjalanan waktu dengan mengatakan Isa anak Tuhan misalnya. Nanti orang akan tanya, ibunya Isa Maryam. apakah ketika Maryam mengandung dia tahu yang ada di perutnya Tuhan? Bagaimana beratnya beban Maryam ketika menyuapin Tuhan? Kan disuapin dari kecil. Waktu dikasih susu bagaimana? Lagi mau kata Maryam habis. Tega enggak dia bilang habis sama Tuhan? Nah, ini menunjukkan agama orang enggak kritis. Tidak seperti Islam. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kebesarannya melebihi segala sesuatu sehingga tidak bisa diindra dengan mata, dengan akal, dengan segala macam. Cukup. Orang enggak perlu bahas bagaimana besarnya Allah itu, enggak perlu. Tapi ketika mereka menyimpang, mengatakan Isa itu juga Tuhan, satu dari yang tiga, tiga dari yang satu, maka muncullah keanehan-keanehan yang lain. Apakah kedua orang tua Rasulullah Muhammad mati dalam keadaan musyrik atau mukmin? Musyrik. Karena bapaknya mati ketika Rasulullah 7 bulan di dalam kandungan. Ya, 7 bulan atau 3 bulan saya lupa, dan ibunya wafat ketika Rasulullah masih kecil, umur 4 tahun atau 6 tahun. Dan Rasulullah belum diangkat menjadi nabi dan rasul. Itu yang pertama. Maka mereka memegang agama pendahulunya, Isa, atau agama Tauhid, agama Ibrahim. Tapi Isa ketika diangkat dan turunnya kerasulan serta kenabian, itu berjarak sekitar 600 tahun. Banyak sudah ajaran Isa yang mereka selewengkan. Ya, karena itu mereka selalu mengatakan agama nenek moyang, bukan agama dari langit. Jadi orang tua Rasulullah mati dalam keadaan musyrik dan tempatnya di neraka. Tidak mentang-mentang anaknya rasul terus orang tuanya aman. Tidak. Ya. Apakah doa anak untuk orang tuanya yang sudah meninggal akan dikabul walaupun orang tuanya semasa hidup tidak pernah sholat? Kan di situ dikatakan doa anak yang soleh. Justru banyak kekeliruan orang tua ketika hidup diperbaiki Allah dengan doa anaknya. Ada orang tua, seorang bapak yang terheran-heran dipindahkan Allah derajatnya di surga. Dia tanya, dia dapat di sini aja sudah luar biasa. Apa yang buat dia pindah? Kata Allah, doa anakmu. Doa anak yang tidak pernah berhenti terhadap orang tuanya. Dia tahu, kata orang tuanya enggak pernah sholat, abangan, ya, apapun agamanya. Tapi yang dia tahu agama orang tuanya Islam. Titik. Karena pengaruh masa lalu, ya, cara kita belajar agama berbeda-beda. Sehingga agama yang kita terima pun berbeda-beda. Maka kita tidak perlu lagi mengusik. Yang perlu kita hadapi realitanya sekarang. Tidak ada anak yang tidak sayang dengan orang tuanya. Maka buktikan kasih sayang itu dengan doanya. Dia tahu orang tuanya tidak sholat sampai wafat, tapi dia juga tidak bisa memungkiri dia besar dan tahu agama karena orang tuanya. Apa yang bisa dia lakukan sebagai perbuatan ihsan kepada orang tuanya selain berdoa kepada Allah untuk kebaikan orang tuanya dalam kehidupan akhiratnya? Karena dia bisa beragama pun terlepas orang tuanya tidak sholat, tentu karena pendidikan orang tuanya. Walaupun dia tahu orang tuanya tidak sholat, ya. Dan dia pun menjalani status sebagai orang tua. Dia punya anak. Maka kita tidak usah membuka album masa lalu, ya. Kita lihat dan kita realistis dengan keadaan kita yang sekarang. Tapi seorang anak sudah sangat sepantasnya tidak pernah lupa untuk selalu mendoakan orang tuanya bagaimanapun masa lalu orang tuanya. Ya, barangkali cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.